Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikannya kekuatan iman, kesehatan jasmani dan keharmonisan dalam keluarga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita bagaimana hidup saling mengasihi dan menyayangi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita akan mengkaji firman Allah surat At-Taubah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka saling menggenggam tangan. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, beberapa hari ini kita terus saja mengkaji tentang kaum munafik. Dan di sini Allah mengilustrasikan, menggambarkan lebih jelas ciri-ciri dan siapa itu munafik. Bahwa munafik itu tidak saja terdiri dari kaum laki-laki, tetapi kaum wanita pun termasuk juga ada yang munafik. Wal munafiquna wal munafiqat. Ada munafik laki-laki, ada munafik perempuan. Kriterianya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa munafik itu kita sudah jelaskan, ada munafik keluar dari agama, kharijal millah, ada munafik muslim yang masih tetap muslim tetapi perilakunya bagaikan munafik. Jadi ayat ini menggambarkan dua sisi, ada munafik yang keluar dari agama, ada munafik muslim yang tapi berperangai dan berperilaku seperti munafik karena dia melakukan ciri-ciri kriteria seperti yang dilakukan oleh munafik yang keluar dari agama. Apa kriterianya? Bahwa yang pertama adalah ya'muruna bil mungkar, mengajak kepada kemungkaran, kebatilan, keburukan, kejahatan. Umat Islam muslim yang hakiki adalah identik kepada kebaikan dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Yang kedua, yanhauna anil mungkar, yanhauna anil ma'ruf, melarang untuk berbuat baik. Muslim yang hakiki, yanhauna anil mungkar, melarang untuk berbuat mungkar. Jadi yang pertama, senang sekali bila terjadi keburukan, dan yang kedua sangat benci terhadap kebaikan. Yang ketiga, wayak biduna aydiyahum. Maksud yang ketiga ini adalah enggan untuk berinfak, enggan untuk berzakat, enggan untuk bersedekah. Yang keempat, nasuqlaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah dalam segala lini kehidupan, maka Allah pun melupakan mereka. Ini empat kriteria yang akan kita jabarkan dalam pertemuan yang singkat ini bersama dengan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Semakin menarik pembahasan kita hari demi hari. Karena walaupun masih dalam satu tema, yaitu pembicaraan tentang orang munafik, ancaman terhadap mereka, dan sebagainya, bahkan nanti di beberapa ayat ke depan juga masih akan berbicara tentang munafik, mungkin satu pertanyaan yang bisa kita pertanyakan kepada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan begitu panjang lebar tentang orang munafik ini? Jawabannya adalah karena orang sikap munafik ini itu banyak sekali diadopsi oleh manusia, apakah dia orang mukmin ataupun bukan orang mukmin. Kita sudah membicarakan tentang sikap-sikap orang munafik yang malas kalau diperintah, ya, kalau salat dia malas, kemudian tidak ada pegangan di dalam kehidupan. Ini tidak hanya sekedar sikap yang bisa menimpa orang mukmin, akan tetapi juga akan menimpa orang-orang yang sama sekali memang tidak punya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan panjang lebarnya keterangan Allah tentang sikap-sikap munafik, ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kita harus hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Sikap, pola, tingkah laku kita betul-betul harus kita jaga, karena ini akan sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana kita akan tampil menjadi mukmin yang terbaik di masa depan. Apakah kita akan memilih untuk menjadi mukmin yang bersikap seperti munafik? Toh juga kalau di dalam keterangan ayat ini kita bisa berkaca kepada diri kita. Ketika tadi sudah ada penjelasan dari Ustaz Jenal, ada beberapa kriteria sifat di sini yang disebutkan seperti orang-orang munafik itu selalu memerintahkan kemungkaran, ya. Kemudian mereka melarang terjadinya kebaikan, bersikap pelit terhadap diri mereka sendiri dan sebagainya. Ini adalah merupakan pola dan tingkah laku yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin yang harus kita pertanyakan adalah apakah dengan pernyataan kita sebagai seorang mukmin di dalam kehidupan ini, apakah kita sudah betul-betul bersikap sebagai seorang mukmin yang sejati, ataukah sebaliknya? Ternyata tanpa kita sadari di dalam kehidupan ini pola dan tingkah laku kita ternyata sama dengan gambaran sikap munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ini. Nah, satu hal yang cukup menarik adalah sebelum Allah memberikan gambaran tentang bagaimana sikap orang munafik secara panjang lebar, ternyata Allah sudah lebih dahulu mengatakan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Orang munafik itu satu sama lain sama. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa sama? Kenapa bisa terjadi kesamaan? Kenapa bisa terjadi satu sikap yang sama, ya? Ini diakibatkan karena mereka pada awalnya sudah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi rasa kepercayaan besar kepada Allah, dan ini akan berimbas kepada tidak inginnya mereka untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang terjadi adalah sikap-sikap yang digambarkan oleh Allah ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf ini akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya Ustaz Jenal, ada satu hal yang digambarkan oleh Allah di sini adalah dengan sikap-sikap mereka ini yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang negatif, Allah kemudian memberikan balasan kepada mereka, ya. Salah satu balasannya adalah sebelum Allah mengatakan Allah akan mengazab, Allah mengatakan nasullah panasiyahum. Kenapa Allah tidak mengatakan aku akan azab mereka, aku lemparkan ke dalam neraka, aku bakar mereka, tapi Allah lebih dahulu mengatakan nasullah panasiyahum? Apa rahasianya di sini, Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang berbahagia dan dimuliakan Allah, munafik itu perbuatan yang merugikan diri sendiri. Munafik itu diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bukan berarti Allah itu ngarap. Yeah. Bukan berarti Allah itu perlu dengan manusia, tidak. Jadi sebenarnya kita yang perlu, kita yang butuh, kita yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencoba untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perlu kepada kita. Maka sangat logis seperti yang Ustaz Pertana tanyakan, nasullahu fanasiyahum. Ketika kalian melupakan Allah dan Allah memang tidak perlu kepada manusia, mau taat semua makhluk, maka Allah tidak akan menambah, maka kerajaan Allah tidak akan bertambah, kesempurnaan Allah tidak akan bertambah. Mau kafir semua makhluk, kekafiran itu tidak akan menyebabkan hancurnya keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi diri sendiri. Maka Allah mengatakan nasullah. Anda mencoba melupakan Allah, Allah paling mudah untuk melupakan Anda. Anda berbuat baik saja Allah tidak perlu, apalagi Anda berbuat jahat, gitu kan. Anda mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat jelas merupakan sugesti bagi kita jangan menjadi orang munafik karena itu merugikan diri sendiri. Jadi ini berkali-kali kita katakan bukan berarti kita mau cucuk hidung orang. Kamu munafik, dia munafik, si pulan munafik, bukan itu. Ini pelajaran bagi kita bahwa munafik itu tidak baik. Sehingga kita dengan senang hati menghindari sifat kemunafikan itu karena itu merugikan diri sendiri. Artinya orang munafik itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Yeah. Ini menarik sekali Ustaz Jenal, karena ternyata di dalam kehidupan ini banyak sekali manusia itu yang salah di dalam bersikap. Ketika dia memandang bahwa keinginannya untuk melakukan sesuatu dengan tidak merujuk kepada keterangan agama atau tidak bercermin daripada apa yang digambarkan oleh Al-Quran, ternyata apa yang dikehendakinya, pola dan sikap dan tingkah laku yang dia lakukan itu hanya akan menimbulkan kerugian kepada dirinya sendiri. Iya. Ya, ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Tidak semua yang kita pandang itu baik itu ternyata baik. Baik, memang betul-betul baik bagi kita. Aha. Karena yang terbaik itu, kalau memang ingin tahu yang terbaik, ingin tahu apa yang akan membuat hidup kita jauh lebih baik dan lebih sukses ketika kita melakukan suatu perbuatan, adalah kita betul-betul mentaati aturan dan hukum yang ada. Iya. Kita betul-betul berdasarkan hukum, iya, Allah, berdasarkan ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi, pada saat kita melihat oh itu baik, ada orang yang menganggap bahwasanya menggandakan uang itu cara yang terbaik untuk lebih cepat kaya, tidak perlu harus bersusah ya, keras, perlu mumpung ada uang. Toh juga kalau dimasukkan ke bank juga akan ada tambahannya. Kalau begitu, kalau dipinjamkan sama orang ya wajar begitu. Ini menurut pandangannya. Ketika dia menganggap itu satu hal yang baik, tetapi dari sisi pandang Allah Subhanahu wa taala ada nilai-nilai yang terlepas dari pikiran orang tersebut. Yeah. Ketika dia tidak lagi memperhatikan bagaimana sebenarnya atas dasar manusiawi itu tidak layak untuk dilakukan, karena bukan malah membantu orang tetapi malah menyusahkan orang, ya? Semakin menyusahkan orang tersebut. Jadi menarik di sini bahwa di dalam kehidupan ini kita harus betul-betul mampu melakukan apa yang terbaik bagi kita sesuai dengan apa yang disunahkan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kembali kepada Al-Qur'an. Kalau begitu, ambil nasihat dari para ulama kita, dari para ustadz kita. Jangan malah ustadz dan ulamanya disalahkan, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk memberikan pengarahan terbaik, dan mereka adalah warasatul anbiya di dalam kehidupan ini. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali bahwa kemunafikan itu merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena semua orang ingin yang baik untuk dirinya. Bagaimana mungkin dia menyuruh orang lain untuk mengkonsumsi narkoba? Yeah. Sementara dia sendiri tidak ingin anak dan keluarganya terlibat dalam narkoba. Ya'muru nabil mungkar. Dia mau menjual narkoba. Sementara keluarganya takut kalau misalnya kecanduan narkoba. Dia sendiri tahu bahwa narkoba yang dia jual itu tidak baik, contohnya. Yanhauna 'anil ma'ruf. Dia tahu orang yang pergi ke masjid itu akan menenteramkan hatinya. Tetapi dia berusaha bagaimana supaya pada jam-jam sholat itu tadi ada tayangan yang begitu menggiurkan sehingga orang tidak sholat ke masjid. Sementara dia sendiri mengetahui bahwa apa yang dibuat dari hiburan itu sifatnya hanya temporal semata, berbeda dengan orang yang mendapatkan kebahagiaan ketika dia menghadap dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Jadi di sini orang yanhauna 'anil ma'ruf itu dia tahu orang lain yang berbuat baik akan bahagia. Cuman karena dia ingin sama-sama susah, maka yang baik ini pun bagaimana dia rusak. Iya. Dia akan sedih bila satu kantor itu ada orang yang tidak korupsi. Dia hibur, dia gesek supaya akhirnya dia terlibat korupsi, supaya jangan ada yang buka kartu di kantor ini. Karena apa? Karena kalaulah ada kawan satu berbuat baik, dia tahu sebenarnya orang ini baik dan jujur, dan ini harus disokong. Tapi begitulah kemunafikan yang mulai merasuk di bangsa Indonesia ini, ingin bagaimana kita hancur bersama-sama, bukan malah bangun bersama-sama. Makanya tidak pernah selesai korupsi di Indonesia ini. Karena apa? Karena pola pikir kemunafikan itu begitu mengakar, berurat di dalam setiap insan yang sudah terbiasa dengan materi dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah menyebutkan nasukhlaw fa nasiyahu. Di antara tanda-tanda orang yang munafik tadi itu sangat enggan untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu identik dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, identik dengan keyakinannya kepada surga dan neraka, identik pada keyakinannya ada kehidupan di lain kehidupan dunia ini. Ketika dia tidak mengakui adanya kehidupan tadi, maka akhirnya dia pun menjadi manusia yang munafik, begitu ambisi dengan dunia, seperti kata Ustaz Perdana tadi, yang haram pun dia capai, apalagi yang halal. Maka Allah mengatakan innal munafiqina humul fasikun. Akhir kata kunci kesimpulan dari kajian gini, orang yang munafik itu telah keluar dari aturan main syariat Islam yang identik disebut dengan fasik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maunya?